Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ya, beberapa asar, perkataan-perkataan dari as-salaf tentang pentingnya mengikuti sunnah dan peringatan dari al-bid'ah. Beliau membawakan perkataan Umar ibn Abdul Aziz, kemudian al-imam al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr rahimahumullahu ta'ala, yang mana semuanya inti dari apa yang dibawakan Ibn Qudamah adalah targhib bagi kita, dorongan, anjuran untuk kita senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti jejak yang dititip oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, dikarenakan apa? Ya, apa yang mereka berada di atasnya adalah hidayah, wa ismah, wa najah, satu petunjuk dan keselamatan. Ya, seorang akan senantiasa berada di atas kebenaran ketika dia berpegang dengan Al-Quran was-sunnah ala fahmi salaf. Ya, bukan sekedar Al-Quran was-sunnah, akan tetapi di sana tambahan yang mana pemisah antara orang-orang yang mengaku mereka mengikuti Al-Quran was-sunnah adalah ittiba' as-salaf. Ya, dan menggunakan pemahaman as-salaf di dalam memahami Al-Quran wa sunnah. Ya, dikarenakan kebanyakan orang yang mengaku mereka mengikuti Al-Quran wa sunnah, ya, tidak dengan pemahaman as-salaf, akan tetapi mereka menggunakan pemahaman-pemahaman mereka atau tokoh-tokoh mereka, sehingga mereka tersesat dari jalan yang benar. Kemudian, nah, kita ulangi perkataan al-Imam al-Auza'i rahimahullah. Kata Ibn Qudamah rahimahullah, wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana kita telah sampaikan, at-taraddi, ya, mengucapkan radhiyallahu anhu kepada selain para sahabat, itu ada khilaf baina ahli al-ilm. Ya, di antara mereka ada yang membolehkan, sebagian mereka ada yang mengatakan ini adalah khusus bagi para as-sahabah, akan tetapi sebagian para ulama membolehkan mengucapkan radhiyallahu anhu kepada selain as-sahabah. Qala 'alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Ya, 'alaika bi athari man salaf. 'Alaika ismu fi'il amr. Ya, isim fi'il amr. 'Alaika yani ilzamu, peganglah oleh engkau athar man salaf, ya, ikutilah oleh engkau jejak-jejak orang terdahulu, yakni para sahabat, ya, dan juga sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dan at-tabi'in, orang-orang yang generasi yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Untuk kita mengikuti jejak mereka, sunnah-sunnah yang dilakukan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa in rafadaka an-nas, ya, meskipun manusia meninggalkan engkau, ya, mengucilkan engkau, maka tetap peganglah sunnah tersebut. Ya, meskipun marah orang yang marah, tidak senang orang yang tidak senang, tetap kita memegang, berpegang dengan agama ini. Dan dari sini kata sebagian para ulama, isyarat bahwasanya orang yang berpegang dengan sunnah itu dia butuh kepada kesabaran dan butuh kepada kekokohan, ya. Karena orang yang dia berpegang dengan sunnah, ya, apalagi di tengah-tengah orang yang jahil ini asing, ya, seorang yang berpakaian yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah al-lihyah dan yang lainnya, ini asing, ya, teranggap asing oleh manusia dikarenakan kejahilan yang telah menimpa mereka, ya, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Wa in rafadakan nas, meskipun manusia meninggalkan engkau, wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati engkau dari ra'yu, pendapat-pendapat orang, ya, ar-rijal yakni orang-orang yang mereka tidak na'am melandasi ra'yu-ra'yu mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, untuk kita berhati-hati dari ra'yu tersebut. Mereka tidak melandasi apa yang mereka ucapkan, pendapat yang mereka ucapkan itu tidak dilandasi oleh atau di atas Al-Quran wa Sunnah, bahkan menyelisihi Al-Quran wa Sunnah. Banyak nam contoh-contoh tentang masalah ara'ar-rijal yang tidak dilandasi dengan Al-Quran wa Sunnah. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, ya, meskipun mereka menghias-hiasi, ya, ra'yu-ra'yu tersebut, pendapat-pendapat tersebut dengan ucapan. Dan ini kata para ulama, ini adalah baliyah ibtalallahu biha ahlul ahwa, ya, ini cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala coba dengannya ahlul ahwa, orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, tidak kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Mereka mengikuti hawa nafsu dalam rangka, ya, menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menghias-hiasi ra'yu-ra'yu mereka, pendapat-pendapat mereka dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan. Ini perkataan Al-Imam Al-Auza'i radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Untuk kita senantiasa berpegang dengan atsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para tabi'in, dan untuk apa, dan peringatan bagi kita untuk mengikuti ra'yu-ra'yu yang tidak didasari dengan Al-Qur'an wa Sunnah. Kemudian berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau, qala min aqwali tabi'i tabi'in, naham, di antara perkataan tabi'i tabi'in, qala al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr al-Mutawaffa, ya, berkata al-Imam al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr, Abu Abdurrahman al-Mutawaffa, al-Mutawaffa atau Mutawafi bacanya, Mutawaffa, khair, Mutawaffa, Mutawafi, anda sering dengar enggak? Sering dengar Mutawaffa, Mutawafi, Mutawaffa, Subhanallah, dia belajar nahu, hah? Sebagai apa? Oh, terasa? Tidak apa-apa. Ya, ini faedah dari Syekh Abdul Rahman, ini bisa dibaca dua. Yang bisa dua, bisa dibaca mutawaffa, bisa dibaca mutawaffi. Ya, mutawaffa dia sebagai isim maf'ul. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ini isim maf'ul. Juga bisa dibaca al-mutawaffi. Ya, al-mutawaffi berdasarkan hadis annahu lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqahu. Ya, hatta yastawfiya. Ini yang meninggal itu mutawaffi rizqahu. Ya, ini sisi dari dua ini. Jadi bisa dibaca mutawaffa, bisa dibaca mutawaffi. Al-mutawaffa sanata 57 wa mi'ah 'alaika bi athari man salaf. Nah, beliau berkata, alaika bi athari man salaf, yakni ilzam thariqata sahabata wa tabi'in lahum bi ihsan li'annaha mabniyatun 'alal kitabi wa sunnah. Naam, ilzam yakni peganglah oleh engkau jalannya para sahabat dan tabi'in, orang-orang yang begitu mereka dengan baik, li'annaha mabniyatun 'alal kitabi wa sunnah. Ya, ini syarat ya untuk ittiba para sahabat, yaitu dengan biihsan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum biihsan. Ya, mengeluarkan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kejelekan, biisaah, ya, seperti Ma'bad al-Juhani dan yang lainnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya Ma'bad al-Juhani itu bukan termasuk dari tabi'in. Adapun tabi'in, Allah mensyaratkan al-ittiba dengan bi-ihsan, mengikuti jejak mereka dengan baik. Adapun Ma'bad al-Juhani, sebagaimana kita ketahui, dia adalah awal kali orang yang mencetuskan bid'ah al-Qadariyah. Nah, di akhir masa as-sahabah, ini masa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Naam, yang mana tariqatus sahabat, kata beliau, li'annaha mamniyatun 'alal kitabi wa sunnah. Ya, jalannya para sahabat itu dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Qala wa in rafadaka an-nas, ya, meskipun manusia ab'aduka wajtanabuk, ya, meskipun manusia menjauhi engkau, ya, tidak mau dekat dengan engkau, tetap kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang kita pegang, kita yakini bahwasanya ini adalah jalan al-haq, jalan kebenaran. Meskipun mau apa manusia berbuat kepada kita, ya, tetap kita kokoh di atas agama ini. Qala wa iyyaka wa ara'ar rijal, ay ihdar ara'ar rijal wa hiya ma qila bi mujarradir ra'yi min ghairi sinadin ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Ya, yang dimaksud dengan ara'ar rijal, kata beliau, ihdar ara'ar rijal, hati-hati engkau dari ra'yu-ra'yu, pendapat-pendapat orang, wa hiya ma qila bi mujarradir ra'yi, yaitu pendapat-pendapat yang diucapkan semata-mata dengan pendapat saja, ya, tidak ada di sana min ghairi istinadin ila kitabillahi wa sunnati rasulih, tidak ada sandarannya dari Al-Qur'an wala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekedar ucapan yang diucapkan. Qala wa in zakhrafu ay jammalu al-lafza wa hassanu fa innal batila la ya'udu haqqan bi zakhrafatihi wa tahsinih. Ya, meskipun mereka menghias-hiasi lafaz tersebut, kebatilan tersebut, wa hassanu, ya, memperbagus, ya, memperbagus, memperindah, fa innal batila la ya'udu haqqan bi zakhrafatihi wa tahsinih. Ya, meskipun mereka berusaha untuk menghias-hiasi kebatilan tersebut, kebid'ahan tersebut, ya, yang namanya kebid'ahan tetap kebid'ahan, tidak bisa menjadi kebenaran dengan perhiasan, ya, keindahan lafaz yang mereka ucapkan. Yang namanya kebatilan tetap kebatilan, meskipun dihias-hiasi dengan, ya, perhiasan yang indah, ya, yang bagus, tetap namanya kebatilan adalah kebatilan. Kemudian kata beliau, Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, beliau teruskan membawakan suatu kisah. Qala wa qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nasa ilaiha. Ya, beliau berkata, berkata Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami dengan ad-dal di sini, tapi sebagaimana yang kita dapatkan dari guru kita, yang benar adalah, ya, yang ada di kisah ini sebagaimana kata beliau disebutkan dalam kutub, dalam kitab-kitab yang menyebutkan kisah ini, yang benar adalah orang ini adalah Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Azrami dengan Az-Zal. Kalau di sini disebutkan Muhammad ibn Abdurrahman, tapi yang benar adalah Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Azrami dengan Az-Zal, Az-Zal al-Mu'jamah. Jadi bukan Muhammad ibn Abdurrahman, tapi Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Azrami. Wa qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nasa ilaiha. Ya, beliau berkata kepada seseorang, ya. Seseorang di sini ditafsirkan sebagian para ulama bahwasanya ini adalah Ahmad ibn Abi Duad. Ahmad ibn Abi Duad yaitu musuh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, yang mana beliau yakni Ibn Abi Duad ini seorang qadhi dari Jahmiyah. Seorang Jahmi. Li rajulin takallama bi bid'atin, ya, seorang yang dia berbicara dengan suatu kebid'ahan. Ya, kebid'ahan yang dicetuskan oleh Ibn Abi Duad, apa? Kebid'ahan apa? Naam. Bid'ah khalqil Qur'an, ya. Ini yang disebut dengan mihnah. Ya. Mihnatul Imam Ahmad yang dicetuskan oleh Ibnu Abi Duad. Ya, beliau musuh, ya. Sengit Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala li rajulin takallama bi bid'atin, yani bid'ati khalqil Qur'an. Wada'a an-nasa ilaiha, dan dia menyeru manusia kepada kebid'ahan tersebut. Ya. Muhammad bin Abdurrahman atau Abu Abdurrahman mengatakan kepada orang tersebut, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali am lam ya'lamuha. Ya. Dia katakan kepada orang tersebut, ahlu bid'ah tersebut, apakah kebid'ahan tersebut diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali am aw lam ya'lamuha, atau tidak diketahui oleh mereka. Ya. Ini kata Syekh Ibnu Taimin, bagaimana nanti kita baca dalam syarah, ini marhalah, ya, tahapan-tahapan dalam munadharah, kata beliau, dalam berdebat dengan ahlul bid'ah, ya, apakah kebid'ahan tersebut diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau tidak diketahui. Ya, ini awal pertama kali kita ucapkan kepada mereka, ya. Qala lam ya'lamuha. Ya, dia pun berkata, ya, orang yang tadi itu berkata, yang diajak bicara oleh Abu Abdurrahman tadi, lam ya'lamuha, ya, mereka tidak mengetahui hal ini. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa al-arba'ah, kata dia, tidak mengetahui tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya kata beliau, qala fa syai'un lam ya'lamhu haula a'alimtahu ant. Ya, kata dia, kata Abu Abdurrahman, maka apakah sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka, ya, tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, a'alimtahu ant? Apakah engkau mengetahuinya? Ya, suatu perkara yang mustahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara tersebut dan diketahui oleh salah seorang dari umat beliau, ya. Bagaimana dia bisa mengetahui hal tersebut kalau bukan dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga dia, kata dia, qala ar-rajulu fa inni aqulu qad alimuha. Ya, akhirnya orang tersebut, ya, setelah dikatakan seperti itu, apakah hal demikian yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau sendiri mengetahuinya? Ya, akhirnya dia sudah terputus dari situ. Tidak bisa menjawab lagi. Akhirnya dia jawab, qala ar-rajulu fa inni aqul qad alimuha. Ya, akhirnya dia pun, ya, menjawab, fa inni aqul, kata beliau atau kata orang tersebut, qad alimuha. Ya, mereka telah mengetahuinya. Ya, yang mana dari pada awal munadharah dia mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika didesak dengan suatu pertanyaan yang lain, akhirnya dia, ya, terpaksa untuk mengucapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa al-arba'ah mengetahui hal yang demikian. Qala afawasi'ahum alla yatakallamu bih wa la yad'u an-nasa ilayhi am lam yasa'hum. Kemudian dikatakan lagi kepada al-bid'i tersebut, orang al-mubtadi tersebut, ya, apakah mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa al-arba'ah, diberikan keluasan atau memungkinkan mereka untuk mereka tidak berbicara tentang hal ini? Wala yad'u an-nasa ilaih, dan tidak mengajak manusia, tidak menyeru manusia kepada kebid'ahan ini, am lam yasa'hum, atau mereka tidak diberikan keluasan. Ya, ini pertanyaan yang berikutnya. Yani apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ya keluasan atau memungkinkan untuk mereka tidak berbicara tentang hal ini dan tidak mengajak manusia kepada hal tersebut, atau mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para al-khulafa al-arba'ah tidak diberikan keluasan? Qala bala wasi'ahum. Dia pun menjawab, iya, ya mereka diberikan keluasan. Jadi mungkin bagi mereka untuk tidak berbicara tentang perkara ini. Qala fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yas'uka ant. Ya, apakah sesuatu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa mereka diberikan keluasan yang memungkinkan mereka untuk tidak berbicara tentang hal ini? La yas'uka ant. Ya, ini tidak mungkin bagi engkau untuk diam. Ya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diam tentang permasalahan tersebut, apakah engkau juga tidak naam? Apakah engkau tidak diberikan keluasan untuk diam? Qala fan qada' ar-rajul. Akhirnya orang tersebut terputus, ya. Munadharah akhirnya dibenangkan oleh Abu Abdurrahman Al-Azrami, ya, sehingga orang tersebut sudah kalah, ya, tidak bisa menjawab lagi. Faqala al-khalifatu wa kana hadiran. Naam, berkata al-khalifah. Nah, sebagaimana dikatakan di sini al-Wathiq billah ibn al-Mu'tasim. Khalifah di sini adalah al-Wathiq billah ibn al-Mu'tasim. Maka berkata al-khalifah wa kana hadiran, dan ketika itu dia menghadiri munadharah yang terjadi pada naam waktu tersebut. La wasi'a Allah 'ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keluasan bagi orang yang dia naam tidak mau diam dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak berbicara tentang permasalahan itu. Yani seakan-akan dia tidak diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diam dari kebid'ahan yang dia ajak manusia kepadanya. Ya, sehingga ya dia pun terputus ketika ditanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafanya diberikan keluasan untuk diam dari perkara tersebut. Ya, ketika dia jawab, iya, diberikan keluasan. Sehingga dibalikan jawaban tersebut kepada dia. Apakah engkau juga? Apakah engkau tidak diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diam dari permasalahan tersebut? Akhirnya dia tidak bisa jawab, ya, dan terputus munadharah tersebut di hadapan al-khalifah. Sehingga al-khalifah naam, yaitu al-Wathiq billah, ya, mengetahui tentang apa yang dibawa oleh Ibnu Abi Duat itu adalah suatu kebid'ahan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, bid'ah al-qaul bi khalqil Qur'an itu adalah perkara yang muhdats, baru, yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada pada zaman al-khulafa al-arba'ah. Ya, ini yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala tentang munadharah yang terjadi antara Abu Abdurrahman dengan seorang ahli bid'ah, yaitu Ahmad ibnu Abi Duad. Ya, mungkin kita baca nanti apa yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang syarah munadharah ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.